ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali beberapa poin tentang neraka beserta azabnya dan siksanya. Kita telah menjelaskan terakhir khazanatu jahannam, penjaga-penjaga neraka, yaitu para malaikat yang bengis, yang kasar, yang tidak ada tolerannya, yang mana jumlah mereka adalah 19. Jumlah itu sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Kita lanjutkan sekarang, di manakah letak neraka tersebut? Telah berselisih para ulama tentang posisi neraka. Sebagian mengatakan fil ardi sufla, di bumi yang paling bawah. Sebagian mengatakan di langit sana. Sebagian tawakuf, berhenti, tidak memberikan komentar dalam masalah ini. Dan inilah mazhab yang paling selamat, karena tidak ada dalil yang sharih, dalil yang jelas menyatakan di mana posisi neraka itu sekarang ini. Yang jelas neraka itu ada, tetapi di mana posisi yang jelas menurut dalil yang sharih dan sahih, tidak ada. Hanya peletakan nyawa, iya, nyawa orang beriman fi a'lal 'illiyin, di tempat yang paling tinggi, ya, di atas langit sana. Dan nyawanya orang-orang kafir fi sijjin, yaitu fil ardi sufli, di bumi yang paling bawah. Namun tidak dinyatakan posisi surga neraka itu di mana. Dan inilah dia pendapat Imam Suyuti dan juga Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullahu taala. Dan inilah dia pendapat yang lebih kuat, yaitu Allah taala di mana posisinya neraka dan surga tersebut. Baik. Poin berikutnya, sa'atul jannah wa bu'du qa'riha, luas neraka dan dalamnya dasar api neraka tersebut. Ketahuilah bahwa neraka ini sangat luas, dasarnya begitu dalam, ujungnya begitu jauh, berdasarkan beberapa bukti. Yang pertama, jumlah yang masuk ke dalam neraka ini tidak terhitung dan tidak terhingga. Yang mana jumlah mereka yang begitu banyak, sudah banyak, besar-besar lagi. Ya, satu saja giginya bagaimana? Sebesar gunung Uhud. Yang mana apa? Kali 32 gigi, bukan satu gigi. Satunya seperti gunung Uhud. Bagaimana rupanya? Tidak bisa dibayangkan. Na'udzubillah. Kemudian satu orang ini antara daun telinganya dengan pundaknya, apa? Wa baina mankibaihi, antara pundak dengan pundaknya perjalanan 3 hari. Jalan kaki atau cepat? Jalan cepat. Jalan cepat. Seperti burung terbang. Antara pundak dengan pundak perjalanan 3 hari. Tapi meskipun demikian, neraka ini tidak pernah penuh. Matahari dimasukkan, ya, bulan dimasukkan, bebatuan dimasukkan, berhala-berhala dimasukkan, jin dimasukkan, manusia dimasukkan yang begitu-begitu besar, tetapi tidak juga penuh. Maka ini menunjukkan surga dan neraka itu sangat sangat luas. Kita lihat sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam surat Qaf ayat yang ke-30. Yaumana naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada neraka, wahai neraka, apakah kamu sudah penuh? Apa jawabannya? Ya Allah, apakah masih ada tambahan? Padahal sudah habis semuanya, tapi nerakanya masih minta. Ini menunjukkan luasnya api neraka ini. Diibaratkan oleh para ulama kita, luasnya neraka ini seperti tahunah. Ini ibaratnya seperti apa? Tempat menumbuk padi untuk menjadi tepung. Ya, padinya turun, tumbuk terus, ya, tidak bosan-bosannya, sehingga menjadi lebur. Jadi apa? Yang begitu banyak menjadi sedikit. Karena apa? Masuk ditumbuk sama api neraka, masuk dihancurkan sama api neraka. Oleh karena itu, ya, telah datang hadis bagaimana surga dan neraka berdialog. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada neraka, "Innama anti azabi wa azibu biki man asyau min ibadi." Wahai neraka, kamu ini azabku, kamu ini siksaku. Aku akan menyiksa denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Walikulli wahidin mil uha. Setiap kalian ini, wahai surga neraka, akan ada yang memenuhi kalian. Adapun neraka tidak pernah akan penuh, sehingga Allah menginjak neraka ini. Begitu diinjak dengan kakinya yang maha agung, yang tidak sama dengan kaki makhluknya, yang layak dengan kebesarannya, langsung neraka ini mengkerut. Langsung dia mengatakan, cukup ya Allah. Baru dia bisa penuh setelah diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu yang pertama, yang menunjukkan luasnya api neraka. Saking seluruh makhluk ini masuk, manusia, jin, batu, berhala-berhala ini, toh juga belum penuh. Bukti yang kedua, yang menunjukkan dalamnya dasar neraka ini, batu yang begitu besar. Apabila diletakkan dari, apabila dibuang, dilempar ke dalam dari atas, dia baru bisa sampai ke dasarnya dengan kurun waktu yang begitu lama. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada suara dentuman. Suara barang jatuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna ma hadza?" Tahukah kalian suara apa ini? Kulna Allah wa rasuluhu alam. Di zaman Nabi hidup, sahabat mengatakan apa? Allah wa rasuluhu alam. Adapun sekarang ini kita katakan apa? Allahu alam. Atau kita katakan apa? La adri, aku tidak tahu. Aku tidak tahu itu adalah separuh ilmu. Baik. Lalu Nabi mengatakan, hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu 70 kharifan. Ini adalah suara batu yang dilempar dari mulut api neraka, dia jatuh melayang-layang dan sampai ke dasarnya dalam kurun waktu 70 tahun. Sampai sekarang ini menunjukkan apa juga? Neraka itu sudah ada. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bahkan dalam riwayat Al-Hakim yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ajran mithla sab'a khalifat." Andai kata batu besarnya 7 kali besar unta betina yang besar. Kalau 7, ya paling tidak seperti truk mini lah. Ya, mobil truk mini. Ya. yang 120 PS seperti itu besar batu. Ulqiya fi syafiri jahannam, dilemparkan dari pinggir neraka jahannam. Hawa fiha sab'ina kharifan la yablu qaruha, dia akan melayang selama 70 tahun belum juga nyampe ke dasarnya. Belum juga sampai ke dasarnya. Itu yang kedua, menunjukkan dalamnya dasar neraka. Yang ketiga, banyaknya malaikat-malaikat yang mendatangi api neraka pada hari kiamat. Artinya apa? Malaikat ini terlalu banyak yang menarik, atau banyaknya malaikat yang menarik neraka itu. Ini menunjukkan dia apa? Dia besar. Sebagaimana dalam hadis ya yang kita bawakan tadi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam, neraka jahannam akan ditarik nanti pada hari kiamat dengan rantai berapa? 70,000 rantai. Ma'akul lizimamin sab'una alfa malak, setiap rantai itu dipegang oleh berapa? 70,000 malaikat yang begitu besar. Coba bayangkan bagaimana malaikat begitu besar. Ingat itu ya, malaikat pemikul aras, kepalanya di atas langit ketujuh, kakinya di bawah bumi paling bawah. Kemudian antara daun telinganya dengan pundaknya perjalanan yaitu 500 tahun atau 500 tahun atau 70 tahun terbangnya burung antara daun telinganya dengan apa? Dengan pundaknya malaikat, satu malaikat. Ini 70,000 dalam satu ikatan, dalam satu rantai kali 70. Baik, yang berikut yang menunjukkan besarnya neraka ini, dua makhluk yang besar. Apa itu? Matahari dan bulan. Ya, diikat di dalam api neraka. Di dalam api neraka. Toh juga neraka ini belum penuh. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syamsu wal qamar thawrani mukawwaran fi an-nar yaumil qiyamah." Matahari dan bulan seperti sapi yang diikat di dalam api neraka nanti hari kiamat, tapi juga tidak penuh-penuh. Baik, inilah dia yang berkaitan dengan ya posisi neraka, luasnya beserta dalamnya dasar neraka. Kemudian masalah berikutnya, tingkatan-tingkatan api neraka. Neraka panasnya berbeda-beda. Apa yang disiapkan oleh Allah bagi penduduknya tidak sama semua panasnya itu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 145, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang munafik itu berada di tingkat yang paling bawah. Maka dari sini para ulama kita atau orang Arab mengatakan apa? Sesuatu yang turun itu namanya darokat. Sesuatu yang ke atas namanya darojat. Maka dalam ayat istilahkan ke bawah namanya apa? Darokat. Maka dijelaskan oleh para ulama kita, semakin bawah semakin ngeri. Semakin bawah semakin keras siksanya. Ya, tetapi juga kadang dinamakan darajat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di dalam surah Al-Imran ayat 162 163, afamanittaba'a ridwanillah aw ridwanallah kaman ba'a bi sakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir hum darajatun 'indallah. Mereka bertingkat-tingkat. Artinya apa? Azabnya bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, telah datang dari para ulama salaf bahwasanya orang-orang bertauhid yang maksiat yang tidak dimaafkan dosanya, dia akan masuk neraka yang paling atas, paling ringan. Yang kedua, di bawahnya Yahudi, yang ketiga di bawahnya Kristen, yang keempat di bawahnya Sabiun, ya, yang kelima Majus, yang keenam musyrikin Arab, yang ketujuh adalah munafiqun. Ya, munafiqun. Ini dia penjelasan para a'immah as-salaf. Kemudian poin berikutnya, abwabul jannah, abwabul nar, pintu-pintu neraka. Allah Azza wa Jalla sebutkan neraka itu punya 7 pintu. Punya berapa pintu? 7 pintu. Kalau surga punya berapa? 8 pintu. Maka oleh karena itu faedah bagi kita, ar-rizqu wal ajalu qarinan. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, rizki dan umur itu sekawanan yang tidak bisa dipisahkan para jamaah. Beliau mengatakan, lapangkan waktumu untuk melaksanakan perintah Allah, luangkan, dan jangan sibukkan dia untuk mendapatkan jaminan dari Allah. Ibadah ini kewajiban, rizki itu jaminan. Lalu beliau mengatakan apa? Fama damal ajalu baqiyan kana rizqu atiyan. Selama ajal masih ada, rizki pasti datang. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menutup suatu pintu bagi seorang hamba dengan hikmahnya, Allah akan bukakan dia pintu yang lebih baik. Maka yakin itu para jamaah. Mungkin ada yang coba-coba usaha, misalkan usaha telepon, tapi bangkrut terus, berarti yakin Allah tutup jalan ini, akan ada jalan lebih baik. Renungkan keadaan sang bayi. Bayi di dalam perutnya tidak pernah bekerja, dia bisa makan dari satu jalan, dari tali pusat. Begitu terlahir di dunia ini, diputus oleh Allah tali pusat itu, dua darinya makan, dia menyusu dari ibunya kiri dan kanan. Begitu dia besar, diputus oleh ibunya, tidak bisa nyusu dari dua ini, Allah kasih dia empat jalan: protein hewani nabati, air minum biasa dengan air susu. Nah, berapa? Empat. Allah matikan dia, dibukakan dia 8 jalan. Kalau dia baik, surga itu 8 pintu. Nah, ini yakini ya para jamaah. Lapangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, jangan menyibukkan diri dengan jaminan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, dan ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, Nabi bersabda, "Lau anna ibn Adam haraba min rizqihi la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Seandainya kata anak Adam lari dari rizkinya, antum mau lari dari rizki antum, niscaya akan dikejar oleh rizki itu sebagaimana mati mengejar kita. Bisa antum berlindung dari kematian? Tidak bisa. Maka demikian juga rezeki itu antum tidak bisa berlindung, pasti akan dapat antum. Ini tanam ini para jamaah ini. Kita hanya apa? Bingung memikirkan rezeki, tidak pernah bingung memikirkan kematian. Padahal apa? Rezeki dan ajal itu sekawanan yang tidak bisa dipisahkan. Saya ulangi hadisnya, "Lau anna ibn Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Andai kata anak Adam lari dari rizkinya sebagaimana ia lari dari kematian, niscaya rizki itu akan menjemputnya sebagaimana mati itu akan menjemputnya. Subhanallah. Tanam ini para jamaah. Selama ini antum takut sama rezeki, kenapa tidak pernah takut sama mati? Padahal mati itu pasti menjemput, yakini juga rezeki itu pasti menjemput kita. Nah, di sini neraka punya berapa jalan? 7 pintu. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 43-44. Wa inna jahannam la mau'iduhum ajma'in. Orang kafir itu tempat mereka disiapkan oleh Allah adalah neraka jahannam. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Jahannam memiliki 7 pintu. Setiap pintu sudah disiapkan penghuninya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini. Ayat kataba likulli babin minha juz'un min atba' iblis. Setiap pintu Allah catat, inilah pengikut-pengikut iblis itu yang masuk dari sini. Yadkhuluna la ma'ida lahum anhu, akan masuk ke dalamnya tidak bisa berkilah. Tidak bisa mengelak darinya. Ajaran Allah minha. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita darinya. Wa kullun yadkhulu min babin bihasabi 'amalihi. Setiap orang akan masuk dari pintu itu tergantung amalnya. Wa yastaqirru fi darkin bihasabi 'amalihi, dan akan diam di dalamnya tergantung pula amalannya. Baik. Inilah dia yang berkaitan dengan abwaabun nar, pintu-pintu neraka. Baik. Kemudian disebutkan tentang pintu neraka ini juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu neraka ditutup ketika Ramadan dan pintu surga terbuka sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi katakan apa? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau Ramadan tiba, pintu-pintu surga yang 8 itu terbuka. Wa ghulliqat abwaabun naar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatish syayatin wa maradatul jin. Wa maradatul jin, setan-setan yang jago, setan-setan yang hebat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kelas-kelas teri, ya, kelas-kelas bawah dibiarin. Maka kalau sampai kalah di bulan Ramadan sama setan yang kelas bawah, berarti kita lebih bawah lagi. Ya. Jadi yang dibelenggu oleh Allah siapa? Setan-setan yang hebat. Ya sudah berkelas begitu. Bagaimana enggak spesialis setan ini, bayangkan. Ya, sejak diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerajaan langit, ketika dia tidak mau sujud kepada Adam, sampai sekarang tugasnya hanya menggoda. Ya, kalau ada di atas profesor, mungkin itu dia. Iblis ini. Maka apa Allah berfirman apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Bukan satu langkah. Tidak berhasil jalan-jalan ini, dia masuk dari jalan ini. Tidak berhasil jalan ini, dia akan masuk dari jalan ini. Dia akan berusaha sebisa mungkin mampu menaklukkan anak Adam ini. Maka lihat Imam Ahmad rahimahullah taala ketika akan wafat, anaknya mentalkin, dan ini syariat Islam dan ini sunnahnya, mentalkin itu sebelum wafat bukan setelah mati. Nabi bersabda apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan yang mau meninggal la ilaha illallah. Dipraktikkan juga oleh Nabi pamannya waktu sakaratul maut. Apa kata Nabi? Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kemudian juga Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang terakhir ucapannya? Kalau sudah mati bisa ngomong? Enggak bisa. Maka tidak ada dalam mazhab Imam Syafi'i talqin setelah mati, tidak ada. Hadisnya dhaif. Bahkan Imam Nawawi Syafi'iyah, dia berikrar hadisnya dhaif katanya. Tetapi nah ini ya, beliau berijtihad, tetapi meskipun dhaif boleh dipakai fadailul a'mal katanya. Tetapi ucapan beliau terbantahkan karena masalah talqin ini bukan fadailul a'mal, tapi ini perkara akhirat. Perkara akhirat itu bagian dari aqidah. Nah, dijelaskan bagaimana tentang orang-orang ya yang berada di neraka ini, wa ulqat abwaabun nar, pintu-pintu neraka ditutup dan dibelenggunya para syaitan. Imam Ahmad tidak selamat, imam apalagi kita. Bagaimana waktu ditalkin oleh anaknya, ya la ilaha illallah, apa kata Imam Ahmad? La ba'd, la ba'd, la ba'd, tidak, belum saatnya, tidak, belum saatnya, atau tidak, belum, tidak, belum, tidak, belum. Begitu saksi umat, anaknya bertanya, wahai bapak, tadi saya talqin engkau mengucap la ilaha illallah, tetapi kenapa mengatakan kok tidak, belum? Apa kata Imam Ahmad? Wahai nak, tadi setan itu berdiri di kakiku dan dia mengatakan, ya Ahmad, futtani, futtani, wahai Ahmad, kamu sudah selamat sekarang, katanya, dari godaanku, kamu sudah selamat sekarang dari godaanku. Saya jawab, belum selamat saya, katanya. Seorang imam, apalagi kita, apalagi kita, ya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah dia ya yang disebut tentang abu-abu nar, pintu-pintu neraka. Kemudian masalah berikutnya, masalah berikutnya, syiddatu hariha, kerasnya panas neraka dan besarnya asapnya beserta syirariha, percikannya, baranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Waqiah ayat 41-44. Surah Al-Waqiah ayat 41-44. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa ghillin mi yahmum la baridin wa la karim. Wa ashabus shimal, orang-orang penduduk neraka bagian sebelah kiri, aswa haluhum wa jazauhum, sungguh balasan mereka dan keadaan mereka paling jelek. Bagaimana? Firihin harratin min harin min harri nari jahannam. Dia selalu berada ditiup oleh angin, yang angin ini adalah tiupan dari api neraka. Ta'khudhu bi anfasihim, yang mematikan mereka. Angin ini mematikan mereka. Wa ma'un harun yaghli. Kemudian apa bagi mereka? Air yang panas yang begitu mendidih. Wa ghillin min dukhanin syadidus sawad. Kemudian mereka di bawah asap awan yang hitam pekat yang begitu panas. La baridil munazzil wa la karimil mundhir. Tidak ada dingin yang turun dan tidak ada kemuliaan yang bisa ditunggu sama sekali. Dijelaskan oleh para ulama kita. Ayat ini zakara ma yatabarradu bihin nas, apa yang digunakan untuk mendinginkan diri dari dahsyatnya dan panasnya hari kiamat. Apa itu? Air, udara, naungan. Ayat ini menyebutkan bahwa tiga perkara ini tidak bisa memberi manfaat bagi penduduk neraka. Bagaimana? Panasnya neraka jahannam, samu. Apa samu itu? Angin yang begitu panas. Coba sekarang antum bakar api, datang angin menyulut mata antum, buka antum, bagaimana? Panasnya luar biasa. Kamu kemudian air yang diharapkan untuk mendinginkan tubuhnya ternyata airnya sangat mendidih. Kemudian awan yang diharap untuk menaungi mereka ternyata itu awannya bekas asap api neraka. Semuanya tidak bermanfaat bagi mereka nanti hari kiamat. Ya. Kemudian disebutkan dalam ayat yang kita sebutkan dalam surah Al-Muddatsir tadi ayat 26-29. Sa'usli saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar. Tidak menyisakan daging dan tulang, semua terbakar dan juga menjadikan kulit ini gosong, menghitam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna narana juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Api yang ada di dunia ini 1 banding 70 kali lipat api neraka. Dunia hanya 1. 70 kali lipatnya nanti di akhirat. Qila ya Rasulullah inna in kanat lakafiyah. Wahai Rasulullah, sekiranya api dunia saja dipakai menyiksa kita sudah cukup. Coba bagaimana kalau si jago merah mengamuk? Ada yang bisa tersisa? Habis semuanya. Kalau sekiranya api dunia saja dipakai menyiksa kita, lalu sudah cukup. Qalat fuddilat 'alaiha bi 99 juz'a. Nabi bersabda, Allah lipatkan dia 69 kali lipat. Kulluhunna mithla harriha. Setiap kali kelipatan ini sama semua panasnya. Sama semua panasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shaddatil har fa abriru bis shalah." Kalau di musim panas waktu zuhur itu jangan terlalu pagi salat. Dinginkan sedikit. Kenapa? Fa inna shiddatal har min fihi jahannam. Kerasnya panas itu merupakan uap api neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa neraka ini saling makan. Neraka saling makan. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, "Kenapa kamu ini?" "Ya Allah, akalat ba'di ba'dha." Aku ini satu sama lain saling makan. Maka Allah izinkan dia untuk bernapas 2 kali. Di musim panas, di sanalah saat dia bernapas. Di musim yang sangat panas, di sana dia bernapas. Di musim yang sangat dingin, di sana juga dia bernapas. Panas yang puncaknya uap neraka. Dingin yang puncaknya uap neraka. Baik, kemudian faedah berikutnya yang kita ambil, idhami khalqi ahli nar. Besarnya bentuk-bentuk penduduk api, ya, penduduk-penduduk api neraka, api neraka. Ya, bagaimana besarnya penduduk-penduduk api neraka. Baik. Akan masuk ke dalam api neraka orang-orang ala suratin dakhmah, badannya sangat besar, hailah, yang tidak bisa diukur. Yang mampu mengukurnya hanya Allah. Besarnya mereka. Dalam hadis yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi katakan, "Ma baina manqibil kafir fin nar masira 3 ayyam lirraqibil musrim." Rawah Muslim. Antara pundak orang kafir yang di neraka, satu pundak ke pundak berikutnya, perjalanan 3 hari kuda pacu yang sangat kencang. Bagaimana kita ngukurnya ini? Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirsul kafir au nabul kafir. Dirs ini gigi apa namanya? Geraham. Dalam sebuah lafaz ini taringnya. Taringnya mithla Uhudin, seperti gunung Uhud. Wa ghidhu jildihi masirat salat. Tebalnya kulitnya perjalanan tiga. Apakah tiga farsah atau tiga mil? Kalau satu farsah itu sekitar 5 kilo, kalau tiga farsah berapa? 15 kilo. Atau tiga mil sekitar 6 kilo. Atau tiga hari. Wallahu a'lam. Kalau Zaid bin Arqam, Zaid bin Arqam mengatakan seorang dari penduduk api neraka, dia akan membesar di dalam api neraka itu sehingga satu gigi seperti gunung Uhud. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ghilaza jildil kafir, tebalnya kulit orang kafir, 42 zira'an, 42 hasta. Baik. Satu hasta setengah meter. Adam tingginya berapa hasta? 60 hasta. Berarti sekitar 30 meter. Ini 42 hasta. Berapa meter? 21 meter. Tebalnya kulit penduduk neraka. Wa inna dirsahum mithla Uhudin, adapun giginya seperti gunung Uhud. Wa inna majlisahum min jahannam ma baina Makkah wal Madinah, tempat duduknya di neraka luasnya jarak antara Mekah Madinah. Kalau tarik garis lurus, Mekah Madinah ini sekitar 450 km. Tempat duduk satu orang. Kali berapa jumlahnya manusia yang masuk neraka? Yang mana manusia ini lebih banyak masuk neraka, terutama para wanita. Waliyadzubillah. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Dirsul kafir yaumul qiyamah mithla Uhud." Ya. Dirsnya, giginya orang kafir itu hari kiamat seperti Uhud. Wa 'ardu jildihi 70 zira'an. Lebar kulitnya, tebal kulitnya 70 hasta. 30 meter. Ah, lebih. 35 meter. Wa 'adduhu mithlul bayda. 'Addu. Ya, ini 'addu. Ya. Apa namanya ini? Lengan atas seperti al-bayda. Bayda itu sebuah tempat di Madinah. Enggak tahu berapa kilo luasnya. Wa fakhidhuhu mithla waraqan. Pahanya seperti waraqan. Ini daerah lebih luas lagi. Wa maq'aduhu minan nar ma baini wa bainar rabadah. Tempatnya di neraka antara tempatku ini di Madinah dengan Rabadah. Rabadah ini daerah sekitar Syam. Kalau tadi apa? Antara Makkah dan Madinah. Dibesarkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Imam Nawawi supaya bertambah merasakan azab itu. Yaqul Nawawi, Imam Nawawi mensyarah hadis ini, hadza kullu liqauli ablagh fi ilamihi. Kenapa dibesarkan? Supaya lebih dahsyat dirasakan azab itu. Coba Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Tattali'u 'alal afidah. Panasnya neraka ini tattali'u 'alal afidah, sampai merusuk ke hatinya. Merusuk ke jantungnya. Ya ikhwan, sekarang kita bakar ayam baru bisa matang dalamnya bagaimana? Dibelah. Kalau diguling tanpa dibelah, kadang-kadang matang, kadang-kadang masih belum matang. Ini ayam kecil. Kecil. Ini manusia loh, yang tempat duduknya satu orang antara Mekah dan Madinah, bisa gosong dalamnya. matang. Tetapi apa? Setiap matang ganti, setiap matang ganti, sampai tidak ada ujungnya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tutup ya kajian kita ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, dipanggil penduduk surga, fashma'azzu. Langsung mereka menoleh. Dipanggil juga penduduk neraka, langsung mereka menoleh. Allah katakan, hadzal maut. Inilah kematian itu dalam bentuk domba dibuat oleh Allah. Fadzabahahu, disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala kematian itu. Lalu Allah mengatakan, ya ahlan nar, khuludun la mauta fiha. Kekal kalian di dalam, tidak ada kematian lagi setelah ini. Wa ya ahlal jannah, khuludun fiha la mauta fiha. Kekal kalian wahai penduduk surga, tidak pernah akan ada kematian selama-lamanya. Karena apa? Mati itu sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kiat kita untuk menghindari azab neraka, pertama dengan kita beriman yang shadiq. Jangan kita berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, kita ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita tidak membuat-buat bid'ah. Kemudian yang ketiga, a'malul bir, perbuatan baik, dan menghindari perbuatan mungkar. Kemudian kita ta'awudz, selalu berlindung dari azab neraka, diantaranya di akhir setiap tasyahud. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Minimal kita menghindari diri dari api neraka bisyiqqi tamrah, dengan satu biji kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka, hindarilah api neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma. Maka jangan diremehkan yang namanya kebaikan itu. Demikian ikhwan, masih panjang, 5 jam, 10 jam, sehari, 2 hari, mungkin 1 bulan baru bisa kita kaji masalah surga dan neraka ini, atau neraka ini. Kenapa? Pembahasannya begitu luas. Al-Quran intinya tauhid, balasan orang yang bertauhid, dan ancaman bagi orang yang meninggalkan tauhid. Ancaman itu apa? Neraka. Bahkan dikatakan dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma nazala minas suwari al-mufassal fiha dzikrul jannati wan nar. Yang pertama-tama turun kepada Nabi di Mekah itu surat-surat pendek, di dalamnya menyebutkan surga dan neraka. Selama hampir 13 tahun itu, surat Mufassal yang banyak menyebutkan surga, neraka, surga. 13 tahun loh. Tauhid, balasan orang bertauhid. Syirik, ancaman orang berbuat syirik. Di sana jelaskan selama hampir 13 tahun. Demikian para ikhwan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan sebelum mengakhiri, maka ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan. Nah, tentang hadis yang menyatakan bahwa ada tiga manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka, yang mereka itu secara zahir adalah kaum muslimin karena jihad, apa itu berani. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawala. Hadits itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu man tasa'ara bihimun nar yaumul qiyamah. Orang yang pertama kali merasakan dicelupkan dengan azab api neraka hari kiamat, yaitu pertama orang berilmu. Baik. Apakah ini orang kaf dari seluruh manusia, ataukah dari kalangan orang beriman? Hadis ini mutlak, menunjukkan yang pertama-tama sebelum yang lainnya adalah ini dia yang tiga ini. Hadza huwa wallahu ta'ala a'lam. Silakan ada lagi. Ya, fadhal. Ya. Baik. Masalah syafa'ah. Syafa'ah merupakan juga diantara kaitannya rukun al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, yaitu syafa'ah. Syafa'ah ini apa arti syafa'ah? Diddul witir. Syafa'ah ini lawan dari kata ganjil. Berarti syafa'ah ini genap. Baik. Ya. Penjelasan para ulama kita arti syafa'ah yaitu at-tawassut bil ghair fi jalbi manfa'atin wa daf'i madharratin. Membantu orang lain, menggenapkan suara orang lain, dia minta supaya selamat, tapi sendiriannya minta ganjil, kita nambah lagi untuk menggenapkan. Nah, membantu orang lain untuk menggapai maslahat dan menolak mudarat. Ini akidah sunnah pasti ada. Kapan syafaat itu? Pertama, yang pertama kali memberi syafaat yang diizinkan oleh Allah siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika di padang mahsyar untuk diadakan peradilan. Maka ini dinamakan asy-syafa'atul kubra. Atau dinamakan asy-syafa'atul uzma. Adam diletakkan, wahai Adam, engkau moyang kita. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Tolong bantu kita. Apa katanya? Saya pernah maksiat kepada Allah. Hari ini masing-masing sudah. Datang kepada Nuh, kau rasul pertama. Toh juga berkata demikian. Hari ini masing-masing sudah. Ibrahim, Musa, Isa, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung Nabi katakan ana laha. Aku yang layak. Langsung Nabi kita sujud di bawah arsy, memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah dipuji oleh siapapun. Lantas Allah mengatakan, ya Muhammad, qumir fa'asab, wahai Muhammad, bangkitlah, angkat kepalamu. Sal tu'tah wasyfa'tu syaffa. Minta, aku akan diberikan, dan berilah syafaat. Minta syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Lantas Nabi kita mengatakan, ya Allah, segerakan peradilan manusia in makhluk ini. Langsung dihisab. Berapa lama seluruh makhluk ini? Hanya setengah hari tok. Hanya setengah hari. Yang mana setiap orang akan diajak berbicara Allah Subhanahu wa taala dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum illa sayukallimu rabbuhu yawmal qiyamah, laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Setiap orang akan diajak berbicara oleh Allah, tidak ada antara dirinya dengan Allah tutukan terjemah. Tidak ada. Dan akan ditanya empat perkara. Waktu muda di mana dia buang-buang? Umurnya di mana dia habiskan? Rizkinya dari mana ya gapai, dari mana dia dapat dan di mana disalurkan? Yang keempat, ilmu yang sudah didapatkan bagaimana praktiknya dan pengamalan? Itu semuanya dalam setengah hari. Setelah itu dihisab, ditimbang. Setelah ditimbang, telaga. Setelah telaga, lewat jembatan titian. Di sanalah baru berjatuhan. Nah, di saat menimbang, Nabi memberi syafaat lagi. Di saat lewat di atas jembatan, Nabi memberi syafaat juga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan. Coba sayangnya Nabi kepada umat ini. Bapak kita pernah berkata seperti itu? Ibu kita pernah berkata seperti itu? Tidak pernah. Ditunggu kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnul akhirun as-sabiquna yaumil qiyamah." Kita umat terakhir namun kita yang paling dahulu hari kiamat. Nabi tunggu kita di sirat, di titian itu. Yang mana Nabi katakan, "Adaqqu minasy-sya'r." Titian itu, sirat itu apa? Lebih tipis dari urat rambut. Urat bulu. Ahaddu minas-sayf, lebih tajam dari pedang. Menggelincirkan, di kiri kanannya ada kelalip, pancing, kail yang siap menyobek kita. Masuk neraka. Allah berfirman, "Wa in minkum illa wariduha." setiap kalian pasti akan mendatangi neraka. Orang yang salah nyemplung ke dalamnya, orang beriman lolos lewat di atasnya. Ini arti ayat wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan mendatangi neraka. Yang salah masuk di dalamnya, caranya datang, yang beriman lewat di atasnya. Karena sirat ini yunsabu ala matni jahannam, dibentangkan oleh Allah di atas neraka jahannam. Setelah dia masuk, di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dia syafaat. Bahkan yang terakhir memberi syafaat Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangin nih. Sayangnya Allah kepada kita, namun kita tidak pernah menyayangi diri kita. Yang terakhir memberi syafaat arhamur rahimin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan apa berangsur-angsur syafaat itu? Keluarkanlah dari api neraka yang ada imannya seperti biji syair. Keluarkanlah dari api neraka yang ada imannya seperti zarrah. Tahu antum zarrah? Debu yang tidak bisa kelihatan kecuali kalau datang sinar matahari. Dia seperti itu imannya bisa keluar. Setelah habis tamat. Close, tutup pintu, selesai sudah. Allah yang terakhir memberi syafaat. Di hari kiamat itu para nabi beri syafaat, orang saleh memberi syafaat, syuhada memberi syafaat, tapi dengan tiga kriteria baru dapat syafaat, ikhwan. Jangan minta syafaat kepada nabi, salah. Tiga syarat orang mendapatkan syafaat. Yang pertama, Allah mengizinkan sang pemberi bantuan. Yang kedua, Allah ridai yang akan diberi bantuan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'il wa la yashfa'una illa liman irtada. Tidak ada mampu memberi syafaat kecuali dengan izin Allah, dan tidak ada yang diberi syafaat kecuali yang diridhai oleh Allah. Yang ketiga, tidak ada yang diridhai oleh Allah kecuali orang yang bertauhid, jangan dia berbuat syirik. Nabi bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa yang mustajab. Pamungkas, setiap nabi sudah pakai doanya semua. Nuh, kaumnya durhaka, Allah sebutkan, wa qala nuh rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin diyara. Ya Allah, Nuh berkata, ya Allah, jangan engkau sisakan sedikit pun dari orang-orang kafir di muka bumi ini. Engkau kalau sisakan dia, lam yalidu illa fajran kafara, hanya akan melahirkan orang-orang kafir dan penjahat. Akhirnya apa? Datang banjir bandang, sikat habis, bersih. Nabi-nabi yang lain pakai semua doanya, habis semua umatnya. Kalau nabi begitu berdakwah ke Taif, dilempar sampai terluka, lari nabi bersama budaknya sambil mengusap darah, mengatakan, ya Allah ampunilah kaumku, mereka tidak tahu, ya Allah berikanlah petunjuk kaumku, mereka tidak tahu. Datang Jibril salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, malaikat yang menjaga gunung menyampaikan salam kepada engkau. Kalau engkau mau, udah kita ajar aja pakai gunung ini mereka, katanya. Siap malaikat gunung Akhsyabain untuk menimpakan gunung Mekah itu kepada mereka. Jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa Nabi. Bahkan juga apa? Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh Allah, "Ya Muhammad, kalau engkau mau ini Gunung Sofa ini jadi emas." Enggak. Apa kata Nabi? Wa inni khabbatuha. Adapun aku simpan doa pamungkas ini. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku hari kiamat. Fa hiya na'ilatun insyaallah, pasti akan didapatkan insyaallah. Siapa? Liman mata la yusyriku billahi syai'a, yang mati dalam keadaan tidak syirik. Jadi kalau syirik matinya masih bawa jimat, pergi ke kubur keramat, percaya hari naas, oh ini hari baik, ini hari tidak baik, menggantungkan nasib kepada bintang, datang kepada paranormal, dukun, tukang telung, kalau mati tidak mempan syafaat itu. Maka ini syarat syafaat itu. Izin Allah bagi yang akan memberi, Allah meridhoi yang diberi, dan tidak ada yang diridhoi kecuali orang-orang bertauhid. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Nah. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, "Tsumma talaqa bi." Lalu aku dibawa oleh malaikat ila tanur. Apa arti tanur? Apa namanya? Kompor, tapi kompornya model Arab itu. Yang dipakai untuk buat roti. Punya lubang kecil, di dalamnya besar, dinyalakan di sana. Ini namanya tanur. Ya, apinya dari bawah, lubangnya kecil, di dalamnya besar. Apa? Ya seperti open lah. Ya, Indonesianya open. Ya, kalau di sana dari tanah. Ya, punya lubang dari atas kecil, di bawahnya gas, di dalamnya besar. Roti itu ditempel-tempel aja di dalamnya. Nah, فإذا قوم عرات, tiba-tiba saya lihat wanita laki-laki bertelanjang semuanya. Setiap kali api ini membesar, dia mau keluar dari lubang tersebut tetapi dia bisa keluar. Lalu aku bertanya kepada Jibril, kepada malaikat itu, siapakah itu ya Rasulullah, wahai Jibril? Qala dzaka zunah. Itulah dia para pezina. Tapi ingat, kalau dia bertauhid berbuat zina karena drop imannya, masih ada harapan masuk surga. Dibersih, dicuci dulu. Surga ini tidak layak untuk orang kotor. Ya, dibersihin dulu. Maka ini faedahnya tauhid, ikhwan. Faedahnya tauhid sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam dari hadis Anas bin Malik, "Lau ataitu lau ibn Adam" Lau ataitum biqarabil akhbir biqarabil ardi khataya, jikalau kalian datang sepenuh membawa sepenuh bumi dosa tetapi dalam keadaan tidak berbuat syirik, aku akan datangkan, kata Allah, aku akan datangkan pula sepenuh bumi ampunanku. Ya, jadi itulah dia balasan orang-orang yang membuka auratnya dan orang-orang yang berzina. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Naam. Baik, saya jawab. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i, dijelaskan juga oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan ulama yang lainnya. Beliau menjelaskan dari nas hadis itu bahwa kalau dibutuhkan untuk taklim, pengajaran, tidak mengapa diangkat dulu suaranya. Kalau sudah bisa, turunkan lagi. Maka dalam kitab Al-Umm kita heran, orang Syafi'iyah kok teriak-teriak zikir padahal imamnya tidak teriak. Ini namanya prajurit lawan komandan. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Mi'yarul Rumah, apa? Wa akhtaru lil imami wal ma'mum ayyadhkurallah wa yukhfiya adzikir. Aku pilih imam dan ma'mum menyebut nama Allah dan mengecilkan suara zikir. Boleh untuk dibesarkan tetapi tidak berjamaah. Bagaimana? Sebagaimana hadis Ibnu Abbas itu. Contoh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Tapi jangan pegang mic. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Ini melampaui batas. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, "Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarrua wa khifatan Dunal jahri minal qawl bil ghuduyil asal wala takum minal ghafilin. Sebutlah Rabbmu pada dirimu masing-masing. Tabarru dengan merendah diri. Wa khifah takut tidak diterima. Dunal jahri jangan ngeraskan suara. Tetapi bersuara. Nah itu loh. Ngeraskan suara berarti apa? Diangkat ya dengan satu kors dipimpin oleh komandan di depan. Tapi kalau untuk masing-masing, astagfirullah, ini bilang astagfirullah, saking banyaknya maka besar dia. Itu makna hadis Ibnu Abbas. Bukan berjamaah. Ya, berjamaah pakai loudspeaker mendemo Allah. Coba apa nama demo kan menuntut hak. Sekarang antum berdoa itu tidak cari pahala apa enggak? Cari. Minta apa enggak? Minta kepada Allah. Tapi kok heran di zaman ini orang minta itu demo. Coba sekarang ada orang yang miskin datang ke rumah orang apa katanya? Tolong Pak minta. Enggak ada maksud. Tolong Pak keluarin penjahat namanya itu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah, ini dia demo nih kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dikasih gimana mau dikasih? Adabnya sudah tidak ada. Hah? Ayat sebelumnya Al-A'raf 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Serulah Tuhanmu. Subhanallah menyeru. Alhamdulillah menyeru. La ilaha illallah menyeru. Tadarru dengan merendahkan diri, wa khufiyah dengan suara kecil. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang melampaui batas. Kemudian dalam sahihain Al-Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya sahabatnya teriak, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Arbiru wa anfusikum. Kasihani diri kalian. Kalian tidak menyeru yang tuli dan tidak menyeru yang gaib. Nah ini deh, ikhwan. Jadi hadis Ibnu Abbas itu itulah dia, dia berzikir dengan suara masing-masing, namun karena banyaknya besarlah jadinya. Ya. Imam Syafi'i mentakwil, mentafsir maknanya ketika belum bisa berzikir diangkat sedikit, setelah itu dia kecilkan. Karena dalam riwayat itu kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyatakan batasan waktu yang menunjukkan tidak terus-menerus. Ya, wallahu taala a'la wa alam. Nah, ada lagi? Nah. Iya. Baik. Pertama, ya kalau memang jauh sekali ada uzur bagi dia. Tetapi kalau dalam jangka dia bisa masih mendengar azan, wajib didatangi. Ya, wajib didatangi dan diatur waktunya. Kalau jam sekian sudah berangkat pulang. Ya. Kalau memang bisa didatangi masjid itu dia datangi. Tetapi kalau tidak bisa didatangi dan banyak orang di tempat itu, dia tegakkan jamaah di tempat tersebut. Ya, dan bukan hanya sekedar sholat, tetapi banyak urusan yang lainnya seperti thalabul ilmi. Jika lo ada jihad yang syar'i, jihad itu jangan mengakibatkan dia lalai intinya. Hadza huwa wallahu taala a'lam. Ada lagi? Nah. Apa? Sakratul maut. Nah. Baik, sepertama saya jawab Allahu a'lam. Saya enggak tahu itu salat subuh meringankan salat apa sakratul maut. Wallahu a'lam. Ya, yang mana namanya sakratul maut pasti berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ilaha illallah, innal maut la sakarat." La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak ibadah kecuali Allah. Sesungguhnya mati itu sakratul maut, itu sakit. Maut itu ada sakaratnya, sakit. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam yang tidak pernah meninggalkan dua rakaat subuh, menanggung dua orang sakit sakratul mautnya dia. Wallahu a'lam. Yang kedua, godaan itu sakratul maut sahih. Dikala sakratul maut setan menggoda itu sahih, dengan dalil-dalil dan asar-asar disebutkan oleh para ulama kita. Ya, hadza huwa wallahu ta'ala. Yang paling ringan sakratul mautnya orang yang mati berjihad di jalan Allah dengan jihad yang syar'i. Hanya itu yang ringan kok. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Sakitnya kematian orang yang mati di medan pertempuran dengan jihad yang syar'i, bukan jihad-jihatan, jahat-jahatan. Ya. Bagaimana? Tidak lebih dari alamul qarsah, seperti dicubit. Seperti dicubit, itu sakit sakaratnya mereka. Andai kata sakit, mungkin enggak ada yang berani jihad. Hadza huwa wallahu ta'ala a'lam. Tapi saya kira begitu para jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi apa yang kita kaji, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin ada yang kurang jelas, nanti antum tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lebih alim, ya, yang lebih banyak ilmunya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.